ini adalah modal bagi para orang tua ketika mendidik anak-anaknya agar mengajari anak-anaknya pintar berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wasiat yang ketiga yaitu mendidik anak-anak agar tidak mengerjakan ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Mendidik anak-anak agar tidak ada ketaatan, ketundukan, kepatuhan kecuali hanya kepada Allah. Apabila ada perintah yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu tidak boleh ditaati. Jangankan perintah orang lain, perintah kedua orang tua saja jika berselisihan dengan Al-Quran dan Sunnah, berselisihan dengan akidah, berselisihan dengan syariah Islam, maka tidak boleh ditaati. Wasiat yang keempat yaitu wasiat untuk senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dan perasaan muraqabah ini, merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu ada malaikat yang mengintai dan berjaga-jaga, ini penting dalam kehidupan seorang anak sehingga dia tidak menyimpang jalannya. Wasiat yang kelima yaitu wasiat untuk senantiasa memperhatikan permasalahan sholat. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakannya. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakannya. Dan kata-kata mendirikan maksudnya adalah seseorang selalu menjaga, menjaga waktu-waktu sholat, menjaga rukun-rukun sholat saat mengerjakannya, menjaga kekhusyuan hati saat mengerjakan sholat. Ini termasuk daripada mendirikan sholat. Dan yang paling utama adalah waktu. Diajarkan mulai semenjak dini agar tepat waktu untuk mengerjakan sholat. Dibiasakan anak-anak kita jangan pernah menunda waktu sholat. Dan ini perlu perjuangan, orang tua perlu perjuangan. Tidak boleh dia asal-asalan. Ataupun nanti dia bisa sendiri, dia paham sendiri. Tidak. Tetapi seseorang bisa karena biasa. Makanya diperintahkan dari mulai 7 tahun agar mengerjakan sholat. Dan boleh dipukul kalau tidak sholat ketika berumur 10 tahun. Karena saking pentingnya perihal sholat tersebut. Yang keenam, wasiat yaitu agar memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, yaitu berdakwah. Diajarkan mulai semenjak dini peka terhadap dakwah. Kalau ada orang yang salah dalam mengerjakan syariat Islam, baik itu meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan, maka anak tersebut diajari agar peka untuk menasehati orang lain. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu inti ajaran pokok dalam agama Islam. Islam akan hancur, umat Islam akan menyimpang banyak, tersesat apabila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tidak boleh bosan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh yaitu bersabar atas musibah yang menimpanya. Karena manusia di antara dua keadaan di dalam hidupnya. Baina ni'matin yajibu an yashkuraha aw bala'in yajibu an yasbira 'anha. Yaitu seorang manusia di antara dua keadaan. Mendapat nikmat wajib bersyukur atau mendapat bala wajib bersabar. Tidak bisa manusia lepas dari dua keadaan tersebut. Maka ajari anak-anak kita ketika mendapatkan musibah jatuhkah atau tidak sampai apa yang dia cita-citakankah? Bersabar. Ajarkan bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedelapan, yaitu wasiat tentang berakhlak yang baik kepada sesama. Di antaranya ketika berbicara, berbicara menghadaplah orang yang kita ajak berbicara. Jangan memalingkan wajah kepada orang yang kita ajak bicara. Ini termasuk daripada akhlak ketika bermuamalah dengan orang lain. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa akhlak yang baik terpancar pada tiga sifat. Akhlak yang baik terpancar pada tiga sifat. Yang pertama, badlun nada, suka memberi. Yang kedua, kaful adza, menahan keburukan dari orang lain. Menahan keburukan untuk orang lain, maksudnya tidak berbuat keburukan. Yang ketiga, yaitu talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Nah, ini diajarkan kepada umat. Wasiat yang kepada anak maksud saya. Wasiat yang kesembilan, yaitu sama juga berkaitan dengan akhlak, tidak sombong di atas muka bumi. Nah, sifat sombong sifat yang tercela. Sombong adalah menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia. Salah satu jenis sifat sombong adalah berjalan dengan petantang petendeng, tidak menundukkan diri saat berjalan, berjalannya penuh dengan kecongkakan. Kemudian wasiat yang ke-10, yaitu berjalanlah dengan sederhana, tidak terlalu mengangkat diri, tidak juga terlalu menundukkan diri, tetapi sederhana. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim senantiasa hidupnya harus sederhana. Tidak usah terlalu berlebih-lebihan dalam segala hal. Dalam makanan, minuman, pakaian, bergaul, tidak berlebih-lebihan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kita bisa mengambil manfaatnya. Tetapi, dan itu menunjukkan bahwa kita boleh mengambil apa saja yang ada di atas muka bumi. Makanya asal hukum makan mubah, asal hukum minum mubah, asal hukum berpakaian mubah, ya, asal hukum bergaul mubah, asal hukum bersedekah ya dianjurkan, berapapun terserah. Tetapi jangan sampai mendatangkan dua hal, sifat terlalu berlebih-lebihan atau mendatangkan kesombongan. Ini dua hal ini. Yang ke-11, yaitu waghdud min sawtik, adalah melemahkan, merendahkan suara. Jangan terlalu berteriak-teriak hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini maksudnya adalah kita menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Berteriak-teriak yang tidak bermanfaat, berkata-kata yang tidak bermanfaat. Maka ajarkan itu kepada anak-anak kita dari mulai semenjak ini. Berbuatlah hal yang mendatangkan manfaat untukmu, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka rugi umur, rugi badan, kalau seandainya seseorang berbuat untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuknya. Nah, jadi anak-anak kita itu, kemanapun dia pergi, bah, hendak berenang lah, ada manfaatnya kah? Ada, bah, biar olahraga. Bah, saya ingin main bola, ada manfaatnya kah? Ada, biar. Jadi selalu ditanya, ketika dia pergi kemana, ketika dia berbuat apa, ada manfaatnya atau tidak? Ajak dia berpikir, kira-kira ini ada manfaatnya enggak? Dari mulai semenjak dini itu, terutama ketika anak-anak sudah mumayyiz atau pra-mumayyiz, Mumayyiz itu umur 7 tahun, pra Mumayyiz umur 6, 5 aja. Ketika dia mau beli mainan, apa manfaat? Jadi mulai semenjak dini diajarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang lain, yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Nah, itu bab yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada bab baru, ya. Bab baru. Dan bab baru ini penulis mengatakan min hidayatil Quran. Min hidayatil ayat maksud saya. Baik. Termasuk dari petunjuk-petunjuk Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini yang semestinya dilakukan terhadap Al-Qur'an, yaitu mengambil pelajaran Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal. Tidak diragukan bahwa membaca dan menghafal adalah istimewa amalan yang sangat luar biasa. Kita kan berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dengan 5 poin. Mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, mendengarnya, mengamalkannya. 5 poin manusia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kira-kira kita mana yang lebih dekat diri kita dengan 5 poin tersebut, maka berbahagialah. Yang bisa membaca, bisa khatam per bulan, saya ada kenalan bapak saya, teman bapak saya dan juga teman saya, salah satu orang yang saya hormati, beliau khatam hampir setiap bulan. Dan itu orang tua, artinya bisa, ada orang yang seperti itu bisa. Kemudian apabila ada orang yang diberikan kemudahan untuk menghafal Quran, maka pertahankanlah itu. Apabila ada orang yang diberikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, maka pertahankanlah itu. Nah, ini contoh yang sering kita sebut-sebut bahwasanya Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman, bukan hanya sekedar dihafal. Ya, maka kalau seandainya di Indonesia ini sudah mulai orang tahfizul Quran, musabaqah tahfiz Quran, musabaqah menghafal Quran, baik, bagus. Tergantung niatnya nanti. Apakah dia untuk melestarikan Al-Quran ataupun untuk menjaga Al-Quran dari kehilangan. Bagus niatnya. Asalkan jangan untuk dunia. Lebih dikembangkan lagi musabaqah fahmil Quran. Ya. Lomba memahami Al-Quran. Apa tafsir ayat ini? Apa tafsir ayat ini? Lebih tinggi lagi. Harus naik kelas lagi. Karena yang paling penting di dalam Al-Quran adalah memahaminya agar bisa mengamalkannya. Sering saya ulang-ulang perkataan Asy-Syaikh Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna Allah anzal Al-Quran liyu'mala bih. Fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar diamalkan. Menurunkan Al-Qur'an agar diamalkan. Lalu manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Menjadikan bacaannya sebagai amalan. Padahal tujuan Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca tetapi diamalkan. Makanya orang tua yang mempunyai tekad anaknya hafal Quran harus dirubah juga. Jangan sampai harus dirubah juga, maksudnya dirubah juga niatannya. Jangan sampai cuma batas menghafal, tetapi bagaimana hafalannya dibarengi dengan pemahaman. Saya sering mengatakan di mana-mana dan tidak ingin untuk menjatuhkan siapapun ataupun mencela siapapun. Yang sudah hafal Quran, orang tua yang ingin anaknya di masa kecil sudah hafal Quran, maka bagus. Tetapi harus ditambah agar mereka faham Al-Quran. Anak-anak kecil yang sudah hafal Quran, maka teruslah belajar ilmu bahasa Arab agar bisa membaca dan mempelajari kitab-kitab tafsir yang dengannya dia memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat Al-Quran. Ya. Dan anak-anak yang sudah hafal Quran, ya, tidak perlu dipajang, diungkai, dibawa kemana-mana, tidak perlu. Masih banyak tugasnya dia. Jangan kau kenalkan kepada anakmu popularitas, karena itu tidak diperlukan olehnya. Yang diperlukan olehnya adalah sekarang dia lebih belajar, dia lebih mendalami Al-Quran, sehingga benar-benar nanti bermanfaat menjadi ulama Al-Quran ya, untuk umat Islam. Itu yang diharapkan. Makanya penulis di sini mengatakan min hidayatil ayat, termasuk dari petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari tadi, ya, yang sudah kita pelajari tadi, yaitu masyru'iyatu wasiyatil walid libnihi bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Disyariatkan orang tua memberikan wasiat kepada anaknya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ayat surat Luqman dari ayat yang ke-13 sampai ke-19 tadi itu, salah satu faedahnya adalah disyariatkan orang tua memberikan wasiat kepada anaknya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk anaknya di dunia dan di akhirat. Sering-sering beri wasiat, anak itu akan ingat. Sering-sering beri wasiat kepada anak, terutama harus mencari waktu yang cocok untuk anak. Kadang kita orang tua terlalu serius ataupun terlalu harus resmi duduk, kemudian orang tuanya di sini, ingat ya wasiat saya. Tidak mesti harus seperti itu. Lagi sedang makan, lagi sedang jalan-jalan, lagi sedang di mobil, mereka akan ingat itu. Ya, mereka akan ingat karena itu momen yang susah untuk dia hilangkan. Lihat Abdullah bin Abbas, riwayat Tirmidzi. Beliau bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah. Lihat, yang diingatnya dulu itu adalah boncengannya. Baru setelah itu wasiatnya. Jadi memberikan nasihat di saat waktu yang tepat, tidak mesti harus di atas meja, di depan meja sama-sama berhadapan secara resmi, formal, tidak. Tapi saat dia makan sama-sama, saat kita bercengkrama sama-sama antara kita dengan anak-anak kita, kasih wasiat. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari ayat yang kita baca tadi, al-bad'u bit-tauhid wa tahdhir minasy-syirk bi annahu dhulmun yaqbitul a'mal. Ini sudah kita sebutkan tadi sebenarnya. Yaitu memulai pendidikan anak dengan tauhid dan memperingatkan tentang kesyirikan, karena dia adalah kezaliman yang menghapuskan pahala, menghapuskan seluruh pahala, seluruh amal saleh. Nah, ini dituntut para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang tua memahami tentang tauhid. Ya, agar orang tua memahami tentang tauhid. Kemarin saya baca tentang ada pendidikan anak usia dini. Ada yang mengatakan pendidikan anak usia dini adalah bisnis berbasis pendidikan. Jadi anak-anak yang aturannya belum cocok untuk sekolah, disekolahkan, dibisniskan melalui pendidikan. Tulisan ini ada sisi kebenarannya, ada sisi kekeliruannya. Kita ukur dari sisi agama. Maka yang paling utama sebenarnya mendidik anak dari mulai semenjak dini adalah orang tuanya. Terutama pendidikan agama. Ya. Ini sebagian orang tua terutama para orang tua muda, mereka buat anak gitu. Habis buat anak kemudian dititipkan. Dititipkan. Sedangkan mereka sibuk dengan dunianya. Buat anak dititipkan. Akhirnya sekolahnya pun memfasilitasi. Akhirnya dibuatlah komersil. Maksudnya berduit gitu. Ya, sekolah. Padahal pendidikan anak usia dini ini apa kerjaannya? Main-main. Ya. Dan arahannya pun yang lebih kasih sayang adalah orang tua. Dan para ulama terdahulu ketika usia dini, mereka dengan orang tuanya kebanyakan. Nah, di sini dituntut orang tua harus paham agama. Dan tidak ada kata terlambat. Ustaz, saya bukan anak pesantren. Enggak mesti. Ada pelajaran-pelajaran dan materi-materi yang seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Haram dia bodoh di dalamnya. Masalah tauhid, masalah kesyirikan, masalah adab-adab Islam, dia wajib tahu itu karena dia seorang muslim dan dia mengerjakan syariat-syariat Islam. Dan tauhid serta menjauhi kesyirikan adalah pokok dasar akidah seorang muslim. Masa seorang muslim tidak tahu? Ya, maka ini menjadikan pelajaran kepada kita. Ajari dari mulai semenjak dini perkara tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari perkara tauhid dari mulai semenjak dini. Hadis Abdullah bin Abbas tadi. Abdullah bin Abbas, beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, umur beliau tidak sampai 20-an tahun, tidak sampai 15-an tahun. Maka beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfazillah yahfazuk." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depannya. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dan jika engkau minta perlindunganlah kepada Allah. Minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ini tauhid di sini. Maka ajari anak-anak kita untuk belajar tauhid atau mengetahui tentang tauhid. Yang ketiga, pelajaran dari ayat ini, wujubu syukri lillahi walil walidain wa wujubi birihima wa silatuhuma. Kewajiban bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, dan wajib berbakti kepada keduanya dan menyambung hubungan dengan keduanya. Ini menunjukkan ayat surat Luqman ayat 13-19. Salah satu pelajarannya adalah diajari anak suka pandai bersyukur. Nah, salah satu cara mendidik anak agar pandai bersyukur adalah melihat nikmat yang ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Contoh misalkan dia punya mainan A, sedangkan kawannya punya mainan B yang lebih wah, lebih, maka kenalkan kepada dia, ini mainan bagus, nak. Orang-orang juga belum punya. Kamu memiliki ini sedangkan yang lain belum punya. Jadi diajari dia untuk menikmati nikmat yang dia miliki. Agar dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang memiliki ini, nak. Jangan diajari dia untuk melihat ke atas. Kepada orang yang lebih tinggi, lebih besar. Ya, makanya para ulama mengatakan, ma'awwalu syukrin ma'rifatun ni'mah. Langkah pertama untuk bersyukur adalah mengenal nikmat. Itu juga kita bisa terapkan dalam diri kita sehari-hari. Kenali nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Kemarin tuh pelajaran menarik dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin. Saya berpesan, kalau Anda sedang suntuk, sedang tidak enak hati, coba baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terutama ketika kitab bab sabar, kitab sabar dan syukur. Itu melegakan hati, menyamankan perasaan. Karena begini, contoh misalkan ya, yang kemarin disebutkan. Sebagian orang baru mau bersyukur apabila mendapatkan nikmat khusus dari Allah. Khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya beri contoh, gampangannya. Orang mau bersyukur ketika dia dapat motor yang mungkin beda dengan orang lain. Motornya besar. Ya. Motornya kawa digunakan oleh ribbing. Ngebut di jalan. Baru bersyukur. Wah, ini baru nikmat. Sedangkan motor yang halus-halus itu dianggap bukan nikmat. Kenapa? Karena sama hampir semua orang mendapatkannya. Paham ya? Sebagian orang bersyukur saat seperti itu saja. Ini keliru para ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika orang punya motor yang sama, meskipun sama semuanya, motor bebek, motor metik, semuanya sama, itu nikmat bagi yang tidak punya di bawah kita. Paham ya? Jadi hilangkan bersyukur atas nikmat kalau seandainya nikmat itu hanya khusus saja. Banyak. Bahkan tadi kemarin kita pelajari, bahkan ada kadang-kadang yang dianggap tidak nikmat karena dianggap semuanya memiliki, padahal itu nikmat. Jadi sekali lagi saya katakan, tulisan itu menyinggung kita bahwa sebagian orang bersyukur atas nikmat hanya apabila mendapatkan nikmat secara khusus. Adapun nikmat secara umum dianggap bukan nikmat. Padahal nikmat secara umum ini kadang-kadang dia khusus juga. Contoh, manusia secara umum diberikan akal. Itu nikmat dibandingkan makhluk-makhluk lain. Paham enggak maksud saya? Dibandingkan hewan, itu nikmat. Padahal semua dari kita punya akal. Artinya sama porsinya, kita semuanya diberikan akal. Tetapi jarang kita bersyukur atas akal kita. Nah, ini ajari kepada anak-anak agar pintar-pintar melihat nikmat yang ada pada diri. Karena itu adalah cara pertama agar bisa bersyukur. Cara pertama agar bisa bersyukur. Kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Ajari mulai semenjak dini agar bisa berterima kasih kepada orang tua. Jadi tidak mengapa, Pak, antum belikan misalkan baju. Ya, bapaknya belikan baju, kemudian ibunya mengatakan, "Ayo bilang apa ke Abah? Terima kasih, Bah, sudah diberikan baju." Itu cara agar mengajari anak pandai bersyukur kepada kedua orang tua. Dan salah satu kiat berbakti kepada orang tua adalah menyebutkan kebaikan orang tua. Ya. "Bu, jazakillahu khairan telah mengandung saya. Telah melahirkan saya dengan susah payah. Telah menyusui saya." Yang belum pernah seperti itu, lakukan. Karena itu mereka berhak mendapatkannya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh, para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi ya ummatah. Semoga keselamatan dan rahmat atas engkau wahai ibuku. Rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana engkau mengurusku saat kecil." Jadi sebutkan kebaikan-kebaikan, jasa-jasa orang tua yang pernah kita dapatkan. Kepada Abah misalkan, "Bah, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak sudah menafkahi saya, menyekolahkan saya, kemudian mendidik saya agar menjadi laki-laki, mengajari saya kejujuran, kedisiplinan, dan semisalnya." Ajari, sebutkan itu pada orang tua. Mereka pantas untuk mendapatkan itu, dan itu kiat bakti pada orang tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, wujubu ta'atil walidain fi ghairi ma'siyatillah. Wajib taat kepada kedua orang tua dalam perihal selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tua memerintahkan kita untuk bermaksiat, tidak boleh kita taat. Kenapa? Karena ketaatan kepada makhluk tidak ada dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan ini berlaku pada mentaati perintah orang yang di atas kita. Anak mentaati perintah orang tua, istri mentaati perintah suami, kemudian pegawai mentaati perintah pimpinan, kemudian rakyat mentaati perintah pemerintah. Ini berlaku hukum ini. Tidak ada ketaatan kecuali dalam perihal kema'rufan. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Siapapun perintah itu. Istri diperintahkan oleh suami agar minimal pakai lipstiklah keluar. Saya kan malu. Nanti dikira suaminya tidak membelikan. Minimal ada bau wangi-wangi sedikit lah, nanti kan malu ketemu dengan teman-teman saya. Dan tidak boleh taat. Ya. Karena ketaatan kepada manusia di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wujubu ittiba'i sabilil mu'minin al muwahhidin. Dan untuk yang keempat tadi bisa kita jawab ya. Kalau misalkan ada orang mu'alaf baru masuk Islam, kemudian ibunya mengatakan kepada anaknya, kamu, saya tidak akan makan sampai kamu keluar kembali dari Islam. Gak boleh taat, mati-mati sana kamu. Ya. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang masuk Islam, kemudian ibunya tidak mau makan. Nah, tidak boleh taat dalam maksiat. Ya, orang tua tidak boleh taati dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wujub ittiba'i sabilil mu'minin al-muwahhidin wa tahrim ittiba'il mubtadi'in. Kewajiban mengikuti jalannya orang-orang beriman yang bertauhid dan diharamkan mengikuti jalannya para ahli bidah. Itu dari mana kita ambil ayatnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, pada surat Luqman dari ayat 13 sampai 19, yaitu kebiasaan orang-orang beriman melakukan hal-hal berikut seperti mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar ya. Maka pada saat itu wajib dia mengikuti jalannya orang-orang beriman yang ahli tauhid dan diharamkan mengikuti jalannya orang-orang ahli bidah. Yang keenam, muraqabatullah taala fi sirri wal alam wa adamul istighfaf bil hasanah was sayyi'ah mahma qallat aw sarurat. Yang keenam, merasa diawasi oleh Allah baik dalam keadaan terang-terangan ataupun tersembunyi. Selalu merasa diawasi oleh Allah, terang-terangan ataupun tersembunyi. Dan kunci seseorang akan mudah bergaul adalah memperbaiki hubungan dengan Allah saat sendiri. Coba kita ini jujur beriman. Saat sendirian itu yang lebih utama dibandingkan di hadapan orang banyak. Ya. Makanya saya sering mengatakan ada ibadah yang di zaman sekarang sudah jarang orang melakukan. Apa itu ibadah khalwat? Sendirian di kamar. Mengingat dosa, berzikir kepada Allah. Ya, coba. Kunci kamar tidak ada orang kecuali kita. Hanya ada kita, dua malaikat dan Allah Subhanahu. Dan itu bisa kita lakukan di kamar kita masing-masing. Gantian antara kita dengan istri kita. Coba lakukan itu. Benar-benar beribadah kepada Allah. Benar-benar berzikir kepada Allah. Benar-benar mengamalkan salah satu dari tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Wa dzakarallaha khalian fafadhat ayna. Dan berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian. Dan kedua air matanya berlinang. minta izin sama istri, mohon maaf saya tutup dulu, ini ambil handphone saya, ambil semua, saya akan berzikir pada Allah. Jangan guring. Jadi bini lawasnya di dalam. Ya, ini pada Allah, berzikir pada Allah. Itu ibadah, ibadah agung yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa diawasi oleh Allah dan juga tidak meremehkan kebaikan ataupun keburukan meski sedikit ataupun kecil. Kebaikan jangan diremehkan, dosa jangan diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq." Jangan engkau hina sedikit pun dari kebaikan, meskipun bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahnya tersenyum. Ini kan tersenyum tidak perlu modal, cuma modalnya mengangkat bibir, memperlihatkan bibi, gigi sedikit. Dan itu perlu latihan. Gimana ya kalau saya senyum yang paling terbaik, paling ikhlas itu gimana? Jawabnya di hadapan cermin. Ya itu perlu latihan tuh. Senyum yang nyaman dilihat orang. Ini itu perlu latihan. Ya, senyum yang tidak ketus. Senyum yang murni tulus dari hati. Kemudian jangan meremehkan dosa walau sekecil, walau sedikit. Karena para ulama mengatakan di antaranya perkataan Bilal bin Sa'ad rahimahullah, "La tahqiranna la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila 'azamati man 'asai." Janganlah engkau lihat kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiati. Mungkin hanya sebuah ucapan, mungkin hanya sebuah tulisan. Apalagi di zaman sekarang banyak tulisan, dan itu ternyata tanda hari kiamat. Saya baru tahu juga. Ya, inna min asyratis sa'ah zuhuril qalam. Sesungguhnya tanda hari kiamat banyak tulisan, banyak status, banyak komentar, banyak tulisan. Itu tanda hari kiamat. Nah, timbul pertanyaan, apakah itu tanda hari kiamat yang buruk ataukah memang hanya sebatas fenomena? Bisa, konotasinya dua, bisa buruk, bisa fenomena. Karena tanda hari kiamat tidak mesti harus selalu buruk. Seperti misalkan jazirah Arab kembali hijau, kan tidak buruk itu. Ya, tapi dia tanda kiamat yang mengingatkan kita, fenomena itu adalah tanda kiamat. Jadi tanda kiamat tidak mesti buruk, ada yang fenomena, ada yang buruk. Contoh misalkan an yaqilar rijal wa takthurun nisa. Sedikit laki-laki, banyak perempuan. Ya. Ketujuh laki-laki itu. Itu tidak buruk itu. Fenomena hatta li 50 imra'ah al-qayyimul wahid. Sampai 50 perempuan diurus oleh satu laki-laki. Nah, mau urus kadang mesti harus dibini. Ya. Bini asli pakai sat satu, yang diurus 49. Dinafkahi, ya. Dan semisalnya. Nah, apakah itu tanda yang buruk? Tidak, tetapi dia fenomena. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya tanda hari kiamat kenapa banyak perempuan, karena banyak peperangan di akhir zaman, sehingga laki-laki yang banyak mati, kemudian banyak perempuan sisanya. Ada lagi yang mengatakan, oh tidak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak, bahwasanya memang Allah menghendaki seperti itu. Ibu-ibu, para perempuan banyak melahirkan anak perempuan, sehingga populasi perempuan lebih banyak dibandingkan populasi laki-laki. Ala kullin, ini pendapat, belum ada dalil. Yang penting Rasulullah SAW menyebutkan, termasuk tanda hari kiamat di akhir zaman adalah banyaknya laki-laki perempuan dan sedikitnya laki-laki. Banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki. Nah, ini para ikhwah, jangan pernah remehkan dosa walaupun kecil. Lihat perkataan tadi Bilal bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'i beliau. Ada pepatah mengatakan la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan sebuah dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang tinggi menjulang itu adalah tumpukan dari batu-batuan yang kecil. Artinya kecil menjadi menumpuk menjadi gunung. Paham ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah remehkan. Kemudian yang ketujuh, wujubu iqamis shalah bi arkaniha wa wajibatiha walitmanu fiha. Kewajiban mendirikan salat dengan rukun-rukunnya dan menjaga kewajiban-kewajibannya dan tumakninah. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak agar salatnya tumakninah. Tidak seperti naqril wurab, seperti burung gagak memakan makanannya. Ya, seperti itu. Yang kedelapan, wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar an ilm wa lutfin hasba istita'atihi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana sudah saya sebut tadi, tapi di atas ilmu ya, amar ma'rufnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ya. Dan juga dengan santun, tidak kasar, tidak keras, tapi santun, sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya sesuai dengan kemampuannya, yang bisa merubah dengan tangannya karena dia kuasa, rubahlah. Yang bisa merubah dengan lisannya karena dia bisa berbicara, tahu dalil, berbicaralah. Yang bisa hanya merubah dengan hatinya, maka ingkarilah dengan hati. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Bil hikmati wal mau'izatil hasan. Dengan hikmah, yaitu dengan cara yang santun, sesuai dengan apa yang diperlukan, dan nasihat yang baik. Kemudian penulis membawakan ayat surat membawakan hadis riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang, di zaman yang orang mudah berbuat kemaksiatan dan disebar di tengah masyarakat, orang mudah dengan media sosial berbuat kebejatan, disebar. Jadi media sosial ini ada sisi negatif dan juga ada sisi positif. Negatifnya lebih banyak terkadang bagi sebagian orang, karena dengan media sosial orang bisa menyebarkan apa saja yang dia inginkan. Dan dengan media sosial orang bisa mengakses informasi apa saja. Akhirnya tidak terbendung. Yang membendungnya apa? Iman. Yang membendungnya adalah iman. Merasa diawasi oleh Allah. Maka minimal kita ketika beriman, kita harus kalau terlihat juga di media sosial. Ya. So, contoh Facebook misalnya. Kan kadang kita berteman dengan saya, berteman dengan antum, maka apa yang antum tulis akan terlihat di dinding saya. Tapi ada yang saya tidak berteman dengan orang tersebut tapi selalu melihat, karena dia bayar sehingga dia seperti iklan keluar. Ya, itu iklan keluar. Jadi mau tidak mau kita terlihat, kadang melihat. Maka pada saat itu minimal mengingkarinya dengan hati. Jangan malah kenyamanan. Minimal mengingkarinya dengan hati. Ada hadis menarik. Idza umilatil khati'atu fil ard. Jika sebuah dosa dilakukan di atas muka bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang melihat dengan kasat matanya kemungkaran tersebut, baik itu melalui video ataupun di dunia nyata, dia lihat dengan kasat matanya tetapi dia mengingkarinya di dalam hatinya, maka seakan-akan dia tidak melihatnya. Nah, itu fungsi untuk mengingkari kemungkaran. dianggap tidak melihat asalkan mengingkari. Sebaliknya, waman ghaba anha faradhiyaha kaman syahida. Siapa yang tidak melihat dengan langsung, dengan kasat matanya langsung, tetapi dia rela di dalam hatinya seperti dia melihat langsung. Nah, ini minimal harus mengingkari di dalam hati. Dan kalau orang mengingkari di dalam hati, maka dia tidak akan dikumpulkan dengan pelaku maksiat tersebut. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau dia tidak mengingkari, dia akan dikumpulkan di hari kiamat dengan pelaku maksiat tersebut. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man radhiya amala qaumin husyira ma'ahum, kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum, wa lam takun ta'mal fahishatan liwati qatl." Barang siapa yang rela dengan perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Sebagaimana istri Nabi Lut rela dengan perbuatan kaum sodomi, kaum homoseksual, rela dia. Maka dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Padahal istri Nabi Lut tidak pernah mengerjakan perbuatan homoseksual sama sekali. Karena beliaulah perempuan. Ya, tidak bisa melakukan perbuatan homoseksual sama sekali. Kan homoseksual antara pedang dengan pedang, laki-laki dengan laki-laki. Ya, sedangkan beliau perempuan, tidak bisa melakukan perbuatan homoseksual. Tetapi kenapa dikumpulkan istri Nabi Lut dengan kaum homo, kaum sodomi? Karena dia rela, bahkan dia menunjukkan. Nah, ini bahayanya rela. Minimal Pak, contoh ya, kita sering lewat jalan Ayani, ada kadang-kadang pelang-pelang itu kemungkaran. Dan saya menyebut sebuah kemungkaran adalah foto-foto perempuan di tengah jalan. Baik itu untuk mencalonkan dirinya sebagai legislatif ataupun konser-konser di sebuah hotel, itu harus kita mungkin. Atau kadang-kadang foto freeway, laki-laki perempuan belum jadi istri sudah dipajang. Itu harus kita ingkari dalam hati. Tidak boleh kita nyaman melihat bungasnya sidin. Enggak, harus murka, harus marah itu. Kalau tidak, kita akan dikumpulkan dengan mereka, orang-orang yang menyebarkan kerusakan di atas muka bumi. Ada foto perempuan mencalonkan dirinya. Kemudian tertulis di situ, pilih kulun, kulun wanita biasa. Enggak, kenapa memilih wanita biasa? Orang dipilih yang berprestasi. Kulun wanita biasa, enggak, kenapa dipilih? Ya, macam-macam orang menjual kapasitasnya. Yang kesembilan, as-sabru ala ma yalhaqul amir wan nahi min adza wa annahu min azmil umur. Sabar atas apa yang didapati oleh orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dari keburukan. Dan bahwasanya itu adalah tekad yang baik. Ya, kalau seandainya orang beramar ma'ruf nahi mungkar, pasti itu. Pasti dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Adapun yang dakwahnya adem ayem saja, ini jangan-jangan tidak berdakwah. Karena yang berdakwah dia akan memotivasi orang yang malas atau mencegah orang yang bermaksiat. Dan itu semua pasti mendapatkan gangguan. Yang ke-10, tahrimu takabur wal ikhtiyal fil masy. Diharamkan untuk takabur, sombong, congkak di dalam berjalan. Ini sudah kita jelaskan. Yang ke-11, al-i'tidal fil mashyil matlubun fala yusri' wala yubti'. Sederhana di dalam berjalan itu dituntut bagi seorang muslim. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau jalan bagaimana? Ini pelajaran ada di dalam pelajarannya Ustaz Muhammad Hafiz, Hafiz Ansar. Beliau kalau jalan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kalau jalan? Beliau kalau jalan seperti orang yang sedang turun dari tempat yang tinggi. tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Seperti jalan dari tempat yang tinggi. Ya, kalau terlalu cepat terguling. Kalau terlalu lambat maka keletihan karena jalan di tempat yang dari atas ke bawah. Yang ke-12, adamu raf'i shaut ziyadatan 'ala al-hajah, li'annahu min 'adatil hamir. Tidak mengangkat suara di atas keperluan karena itu kebiasaan keledai. Dan keledai adalah hewan yang buruk. Maksudnya buruk di sini sering sikap-sikapnya dijadikan sebagai standar keburukan. Seperti misalkan mathalul ladzina humilu tawrah kamathalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat tapi tidak mengamalkannya seperti keledai. Lihat, perumpamannya buruk. Keledai yang membawa buku-buku tapi tidak dipahami, tidak diamalkan. Nah, sama ini. Ya. Orang yang suka mengangkat suara, maka keledai ringkikannya tinggi tapi enggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian yang ke-13, al-i'tidal fi kulli amrin minal umur. Ada lagi yang tidak ada manfaatnya juga, yaitu ayam. Ayam namanya ayam saq'a. Di tanah Arab ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam saq'a. Ini adalah ayam jago. Tapi tidak bisa diambil manfaatnya. Kenapa? Karena badannya kurus, dagingnya sedikit, ya, tidak bisa diambil manfaatnya. Cuma satu keistimewaan orang ini, ayam ini, yaitu berkokok. Ayam ini kalau kokoknya, kalau berkokok dia kokoknya besar. Ini namanya ayam saq'a. Ini adalah kiasan orang Arab untuk mengkiaskan seorang laki-laki yang sukanya ngomongin poligami tapi enggak berani-berani. Ini ayam saq'a. Ya. Makanya kalau kada wani sudah jangan terlalu banyak bepandir. Ya. Di grup WhatsApp yang dibicarakan janda, di grup ini janda seikungnya, oh macam-macam. Tapi kada wani juga menambah. Ya, daripada dibawakan mamanya parang ya sih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sesuatu yang tidak bermanfaat dan kadang-kadang menyakitkan istri. Ya, kalau seandainya seseorang menginginkan, lakukan. Tapi kalau seandainya tidak melakukannya, hanya main-main, maka tidak boleh dia main-main dengan hal itu. Seperti misalkan sering mengancam istri dengan yang seperti itu. Ikam mengguring mengaruh pulang aku berpoligami itu orang. Apa tuh kesannya? Ya. Ini susah. Ya. Yang ke-13, al-i'tidal fi kulli amri minan umur. Sederhana dalam segala sesuatu. Tidak berlebih-lebihan. Terutama para ikhwah di zaman sekarang. Kita mungkin sering membaca berita bahwa Indonesia sulit mencari pekerjaan, harga mahal, tetapi sebagian orang hidupnya semakin hedonis, semakin mewah. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jauhkan hidup mewah, sisakan nikmat untuk akhirat. Mewah di sini maksudnya terlalu bermewah-mewah. Ya, mewah di sini terlalu bermewah-mewah. Jauhkan. Sisakan untuk akhir. Kenapa? Karena konsekuensinya yang terlalu bermewah-mewah di kehidupan dunia, maka nikmat akhiratnya akan terkurangi. Dan ini pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membaca ayat surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Pada hari ini dihadapkan kepada orang-orang kafir amalan-amalan mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan nikmat-nikmat baik kalian di dunia pada hari ini rasakan hanya siksa kami. Jadi nikmat baiknya sudah di dunia. Gelas mereka pakai dari emas. Ya, laki-lakinya boleh memakai emas. Kemudian boleh meminum minuman keras. Jadi kemudian laki-lakinya memakai pakaian sutra. Ya. Terlalu bermewah-mewah, akhirnya di akhirat hanya sisanya. Oh, bahasa Banjarnya itu hanya karak-karaknya aja lagi. Kalau nasi itu karak nasinya aja lagi. Karena sudah dia rasakan kenikmatan di dunia. Contoh misalkan, ada orang terlalu bermewah-mewah dalam masalah makanan. Aku hendak ke Singapura. Hendak bapak situ. Makan nasi goreng benar ya, nambah itu pulang. Hanya sekedar untuk makan habis itu pulang. Terlalu berlebih-lebihan dalam mencari makanan. Terlalu berlebih-lebihan dalam kemewahan. Nungkar, ada bos kita jualan dana. Apa namanya? Kasur. Ada kasur yang sekali duduk melancong orangnya. Saking ken, apa namanya? Mantulnya itu subhanallah. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Boleh merasakan sesuai dengan kemampuan, tetapi tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Di antaranya tas sampai 1 miliar. Ada sahabat saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andir Jahbirullah. Beliau pernah ke Eropa, diundang orang ke Eropa. Beliau cerita di Eropa ada tas harganya 1,5 miliar. Kemudian anak ditawarin oleh panitia. Saya bilang enggak pak, saya mau. Asalkan itu tas muat rumah, mobil, saya mau. Ya, aneh, buat apa ya tas 1,5 miliar? Jam 1,5 miliar. Ya, buat apa? Ada jam 1 miliar sekarang. Terlalu berlebih-lebihan. Ada orang jalan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dihitung itu semua yang dia pakai 1 miliar. Topinya 100 juta. Kemudian kalungnya sekian ratus juta. Baju kaos dalamnya 50 juta. Itu baju kaos dalam apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini para ikhwah, kadang kita terlalu terbawa framing media. Ini merek bagus misalnya. Saya heran ada sekarang baju tulisannya di sini, Ganal. Tulisan sesuatu gitu, Ganal. Dipakai 1, 2, 3 pakai. Kenapa gitu? Tulisan itu apa itu istimewanya gitu? Enggak ada istimewanya. Apakah menjadikan dia terhapus dosanya dengan memakai baju seperti itu? Kan enggak. Dan harganya ratusan juta. Hoodie yaitu apa namanya? Baju seperti jaket begitu yang ada anunya, sweater ya, ada tulisan di sini, kemudian harganya ratusan juta. Kalau kemudian ingin dilihat, kalau saya yang melihat, lalu saya ingin katakan kepada orang tersebut, akankah saya mengatakan wow kepada Anda sampai Anda memakai begitu? Kan enggak. Nah, ada kadang-kadang berkonotasi maksiat malahnya. Harga ratusan juta tapi tidak menutup aurat. Nah, ini rugi dunia. Ya, ini kira-kira ya, hiduplah sederhana sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada bulan akan datang kita membahas wasiat Nabi. Ya, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.